Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة في دين الله ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات، جمع صلاة الصبح بمصلى الأثري رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan sekian banyak kenikmatan, yang mana ini semua menuntut kita, mengharuskan kita untuk mensyukurinya, agar nikmat yang ada ini terus ada, agar nikmat yang sudah kita rasakan ini terus ada. Bahkan dengan kita senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan, Allah akan tambah dengan nikmat berikutnya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurahkan juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapapun yang mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan baik sampai yaumul hisab nanti. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita masih bisa melanjutkan pada pagi hari ini pembahasan kita, yaitu kitab Al-Usul Thalasah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang kita ambil dari syarah beliau Samaatu Syekh Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullahu ta'ala. Kita akan masuk pembahasan berikutnya, yaitu zikru ba'di anwa'il ibadah. Subjudulnya di sini zikru ba'di anwa'il ibadah. Zikru bermakna menyebutkan. Ba'du sebagian atau beberapa, anwa'il ibadah macam-macam atau jenis-jenis ibadah. Namun yang dipahami di sini bukan hanya menyebutkan tentang beberapa atau macam-macam dari jenis ibadah. Syekh di sini menyebutkan macam-macam ibadah beserta dengan dalil-dalilnya. Gitu ya. Syekh di sini menyebutkan macam-macam ibadah, beliau menyebutkan juga dalil-dalilnya, alasan-alasannya. Kenapa sih kalau harus begini? Kenapa sih ibadah seperti ini? Semua nanti yang beliau sebutkan disertai dengan dalil-dalilnya, seolah-olah mengajarkan kepada kita kaum muslimin wal muslimat, hendaknya kita dalam beramal ibadah didasari dengan apa? Dalil. Bukan hanya sekedar cere, bukan hanya sekedar ikutan biasa kampung ibadahnya seperti ini semua. Orang itu orang kepenak. Tidak. Kita beribadah berdasarkan apa? Dalil. Berdasarkan ilmu. Kan itu. Di awal kitab ini disebutkan apa? Al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ilmu sebelum beramal dan beribadah, ya. Ilmu dulu sebelum beramal, beribadah. Ya barakallahu fikum. Maka di sini Syekh pun menyebutkan macam-macam ibadah, jenis-jenis ibadah yang disertai dengan dalil-dalilnya. Dan ya barakallahu fikum. Yang pertama kata beliau, masih dalam matan kitab ini belum masuk pada syarahnya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, qala al-mu'allif rahimahullah, berkata penulis kitab ini semoga Allah merahmati beliau, wa dalilul khaufi qauluhu ta'ala, dan dalil alasan tentang dasar tentang al-khauf, tentang takut, ya barakallahu fikum, adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tersirat dalam surat atau tersurat dalam surat Ali Imran ayat yang ke-175. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian itu takut kepada mereka. Kepada siapa? Mereka dari kalangan jin, manusia ataupun makhluk-makhluk Allah yang di situ ada apa? Sifat atau sesuatu yang bisa ditakuti, ya. Jangan takut pada mereka. Wa khafuni in kuntum mu'minin, dan takutlah kalian kepadaku jika kalian benar-benar beriman. Nih, terkadang seseorang kan takut pada suatu, mungkin pohon, mungkin batu, mungkin suatu tempat, ya. Kalau enggak lewat situ enggak ngelaksonin, udah takut. Atau kalau enggak ngasih sesuatu, takut. Dan zaman sekarang ini juga ada. Zaman sekarang ini juga ada tempat-tempat yang ditakutin. Ada batu lima dari batu pendawa apa-apa. Kalau lewat situ, ada yang harus merunduk-runduk. Ada yang harus merunduk-runduk, ya. Karena takutnya ini. Allah melarang, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepada mereka, takutlah kepadaku, takutlah kepada Allah jika kalian benar-benar beriman. Ini yang pertama, ya. Dalilnya tentang khauf adalah salah satu ayatnya ini. Dan di sana masih ada ayat-ayat yang lain, ya. Beliau menyebutkan satu dulu, dan di sana masih banyak dalil-dalil atau ayat-ayat yang lain berkaitan dengan al-khauf. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan yang kedua, wa dalilur raja, dan dalil tentang harapan. Dalil tentang kita berharap adalah qauluhu ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada. Surat apa ini? Sering dibaca ini setiap hari Jumat. Surat Al-Kahfi. Sering dibaca, sering diwas hari Jumat. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang dia mengharapkan pertemuan dengan Allah, pertemuan dengan Rabb-nya, falyamal amalan salihah, maka hendaknya orang tersebut beramal dengan amal yang saleh. Wala yusrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah berbuat kesyirikan dalam beribadahnya terhadap Rabb-nya dengan sesuatu pun. Jangan berbuat kesyirikan, jangan mempermusuhkan Allah dan sesuatu pun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini Allah pun menegaskan, faman kana yarjullah atau faman kana yarju liqa'a rabbih, Barang siapa yang dia menghendaki, mengharap bertemu dengan Allah, fal ya'mal amalan salih, maka hendaknya dia beramal dengan amal yang soleh. Amal yang soleh yang seperti apa? Tadi ada dalilnya, baik dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah. Bahkan dua-duanya harus ada, bukan hanya sebatas dalam Al-Quran ya. Oleh karena itu, amal itu pertama ada perintah dari Allah, yang kedua ittiba'ur Rasul. Ini amal yang soleh ya. Bukan hanya sekedar ada dalam Al-Quran bahkan ya. Sebagian orang beramal ya, dasarnya ada dalam Al-Quran. Contohnya apa? Salawat. Ada perintahnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kan begini, sesungguhnya Allah dan malaikatnya, sesungguhnya para malaikat bersalawat kepada para nabi ya. Maka kemudian ramai-ramai bersalawat sampai dengan salawat-salawat yang baru, membuat salawat-salawat yang baru ya. Barakallahu fikum, ada salawat apa? Maria, Bandar, dan seterusnya. Masih kurang marem salawatnya, ditambahin dengan apa? Musiknya. Masih kurang marem ya. Ikut lagi dengan perkembangan zaman. Kalau dulu mungkin hanya sekedar gini tok ya. Sekarang sudah lebih dari itu. Ya, barakallahu fikum. Asalnya ada perintahnya salawat, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sunnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada nabi ya. Dan kita diperintahkan untuk bersalawat kepada nabi. Ya, barakallahu fikum. Namun yang dimaukan apa? Bukan hanya ada perintah dari Allah berdasarkan Al-Qur'an, tapi di sana disertai dengan ittiba'ur rasul. Nggih, mengikuti ajaran nabi. Ya, barakallahu fikum. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Ya, kata Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa yang mengada-ada ya dari perkaraku ini, yakni perkara apa? Agama. Membuat yang baru dari perkaraku ini, dalam perkara agama ya, yang tidak ada dasarnya dari agama ini, tidak ada contohnya dari Nabi SAW, fahuwa raddun, maka amal itu tertolak, mardudun, bertolak pada pelakunya ya, tidak diterima. Sudah capek, lelah, harus menghabiskan apa, tenaga, pikiran, biaya untuk membuat ibadah-ibadah tersebut, mardudun, tertolak. Pripun? Capek gawe temenang buruh kata orang sudah gitu ya. Capek, lelah, kerja, gak dapat bayaran. Kalau gak hanya dapat bayaran, masih ringan gak? Masih ringan kalau gak dapat bayaran saja. Tapi pelaku ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, apa? Di neraka. Kan gak? Bahkan tidak dianggap sebagai umatnya. Barakallahu fikum. Dalam hadis yang lain juga bermakna yang sama ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Ya, barakallahu fikum. Barang siapa yang beramal dengan suatu amal yang tidak ada contohnya dariku, maka tertolak. Ya, barakallahu fikum. Kemudian ini yang kedua. Tadi yang pertama al-khauf, yang kedua ar-raja. Kemudian yang ketiga wa dalilut tawakkul qalu ta'ala, dan dalil landasan dari seseorang berserah diri, bertawakal kepada Allah adalah apa yang terdapat pada surat Al-Ma'idah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Surat Al-Ma'idah ayat yang ke-23. Dan hendaknya kepada Allah lah kalian semua bersandar, berserah diri jika kalian benar-benar beriman. Menyandarkan harapan kita ya, keberhasilan kita dalam usaha kita, dalam menggapai cita-cita kita, kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau tambahkan tentang tawakal ini, wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Surat apa ini? Masa kenapa? Bentar makan ini? Sudah sampai di masalah nafsu, surat At-Talaq, ya, surat At-Talaq ayat yang ketiga. Masih ada sebelumnya di ayat ini ada tambahannya tentang takwa, ya barakallahu fikum. Kemudian sama binten tiga nggih. Al-khauf, ar-raja, at-tawakkul. Kemudian yang ke empat, ya. Yang keempat adalah ar-rahbah, warahbah, wal khusyu'. Dalilnya apa? Wa dalilur rahbah warahbah wal khusyu', qalu ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Surat An-Nisa ayat ke-90. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka orang-orang yang bersegera dalam kebaikan-kebaikan, wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kita, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, raghaban wa rahaba, ya, dengan penuh harap dan dengan penuh rasa takut. Ini ya. Ini dalilnya. Dalil tentang apa? Berharap, takut, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ini dalilnya di surat An-Nisa ayat ke-90. Kemudian berikutnya, wa dalilul khasyah, dan dalil tentang khasyah. Khasyah tadi yang pertama takut. Khasyah apa? Takut juga nih. Khauf takut, al-khasyah takut. Namun di sini para ulama menjelaskan antara al-khauf dan al-khasyah ada perbedaan, ya. Kalau al-khauf ya takut, cuman takut bermakna sebiasa. Takut kepada hewan, takut kepada manusia, juga takut kepada Allah, tapi masih pada tingkatan yang di bawah. Adapun al-khasyah, tingkatan takut ini lebih tinggi. Karena takut ini didasari dengan ilmu, kemudian dia takut sekali kalau mengecewakan Allah. Gitu. Takut mengecewakan Allah, takut yang didasari dengan ilmu. Oleh karena itu, ya, di ayat-ayat yang lain disebutkan, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Ya, hanyalah yang takut kepada Allah adalah dari kalangan para ulama. Ini dasarnya, ya. Takut dari sisi khasyah, dari bahasa, cara bahasa al-khasyah lebih tinggi daripada al-khauf, ya barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalil tentang al-khasyah, fala tahsawun nasa wahsyauni. Asalnya ada ya seperti yang itu terbuang pada wa makhalaqul jinna wal insa illa liya'budun ay liya'buduni. Ada ya mahzuf yang terbuang, ya barakallahu fikum. Maka janganlah kalian takut kepada manusia dan takutlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ada kisah yang ketika itu pasukan Ahzab sudah berkumpul hendak menyerang Rasul. Ya, para sahabat sudah ada rasa takut, ada rasa khawatir. Sudah berkumpul dari sekian kabilah, dari sekian suku, hendak menyerang Madinah. Kan kalau dipikir kita, habis ya. Habis sudah sana berkumpul sekian banyak kabilah, sekian banyak suku, hendak menyerang Madinah. Madinah hanya berapa luas dan berapa orang juga di situ. Ya. Di sana, di luar sana sudah berkumpul sekian banyak suku, kabilah. Ya. Kemudian turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menenangkan Allah, menenangkan Rasul dan para sahabatnya, ya, fala tahsawun nas wahsuni. Di ayat yang lain ada, ya, surat Al-Imran singkatan, ya barakallahu fikum. Di surat Al-Maidah ayat ke-44 ini, maka janganlah kalian takut kepada manusia, tapi takutlah kepada-Ku. Kemudian berikutnya, wa dalilu al-inabah qalu ta'ala, dan dalil tentang kembali atau bertobat kepada Allah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kata Allah dalam surat Az-Zumar ayat ke-54, dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian, bertobatlah kalian kepada Rabb kalian, wa aslimu, dan berserah dirilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ke pinten? 5 nggih. Tiga nomor gangsal. Ya barakallahu fikum. Al-khauf, ar-raja, at-tawakkul, ar-rahbah, ar-rahbah, al-khusyu, kemudian al-khasyah. Kemudian al-inabah. Kemudian berikutnya ketujuh. Nggih, barakallahu fikum. Wa dalilul isti'anah qalu ta'ala, dan dalil tentang minta tolong adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang sering kita baca. Yang sering kita baca dalam salat-salat kita, baik salat wajibnya ataupun salat sunnahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kita beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kita minta pertolongan. Dan ini dipahami maknanya, dipahami ayat-ayatnya ya barakallahu fikum, sebelum membagi-bagikan, sebelum mengirim-ngirimkan. Kadang orang ngirim ini dalam keadaan belum tahu artinya, belum tahu maknanya, kirim terus. Tapi dia masih melakukan apa yang dia baca. Ya kan? Hanya kepada Allah kita beribadah, dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Pada kenyataannya sudah dikirim-kirimkan, dia masih minta tolong kepada selain Allah. Beribadah kepada selain Allah. Kira-kira paham betul yang ini? Napa ingkang dipun waos? Iya kana butuh ya kena selain. Sering mboten dikirim-kirim niki? Ya. Mungkin tamriki mboten nggih. Tamriki mboten mungkin. Tapi di luar sana ya dikirimkan, ya kan? Ila arwahi siapa? Al-Fatihah. Nggih. Barakallahu fikum. Ya. Kalau dipahami, ya enggak perlu dikirim-kirimkan untuk kita sendiri juga. Barakallahu fikum. Surat Al-Fatihah yang ke-5. Wa fil hadis, dan dalam sebuah hadis kata Nabi kita Muhammad, ini penggalan hadis ya. Ini penggalan hadis, dan hadis ini cukup panjang. Hadis ini cukup panjang. Idza sta'anta fasta'in billah. Hadis ini berdasarkan ya hadza juz'un min hadis at-tawil rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa ghairihim. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi wasaya nabiyyu au fi wasaya nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lahu. Saya bacakan hadis panjangnya di sini. Wa qad jaa fi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis panjang ini, wa idza salta. Wasiat ini adalah diberikan kepada siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berarti apanya Rasul? Sepupunya Rasul. Bukannya sifat sahabat ya. Sepupu Rasul, anak pamannya ya, anak paman berarti sepupu ya. Ketika itu berarti ya, Ibnu Abbas masih kecil. Wong Ali radhiyallahu anhu ketika itu juga masih kecil ketika masuk Islam. Wasiat ini untuk sepupu beliau, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Nabi, wa idza salta fas'alillah. Kalau kamu meminta tolong, maka kalau kamu mau meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu mau minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Wa alam annal ummata law istama'at ala ayyanfa'uka bi syai'in. Dan ketahuilah seandainya umat ini berkumpul ala ayyan fa'uka untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, lam yanfa'uka illa bisa'in qad katabahullahu laka. Ya kan? Seandainya umat ini berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, tapi Allah tidak memberikan manfaat untukmu, ya, maka tidak akan terjadi kecuali apa yang memang sudah Allah tetapkan untukmu. Tuh nih, kumpul untuk memberikan sesuatu, ya, umat ini bahkan ya, tapi Allah tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi. Ya, barakallahu fikum. Sebaliknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa in istama'u 'ala ayadurruka bi syai'in, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika." Ya. Dan seandainya manusia itu berkumpul untuk mengganggumu, memberikan mudarat, memberikan kecelakaan dan seterusnya dengan kecelakaan sesuatu, ya. Lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Ya, maka mudarat mudarat tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Ya. Kecuali dengan sesuatu yang memang sudah Allah tetapkan atasmu, ya. Manusia sudah berkumpul satu apa? Satu RT, satu RW untuk ngeroyok dirimu misalkan begitu ya, barakallahu fikum. Allah tidak menetapkan, maka tidak akan terjadi kecuali apa yang sudah Allah tetapkan. Dan ya, barakallahu fikum. Rafa'atil aqlam wa jafatis suhuf, ya. Telah terangkat pena-pena dan telah kering lembaran-lembaran. Artinya kita sudah ditetapkan bahagia, ya bahagia. Ditetapkan kesengsaraan, ya kesengsaraan. Oleh karena itu kita ditakdir apa? Diperintahkan untuk beriman, atau di antara rukun iman adalah beriman kepada takdir Allah, baik takdir yang buruk ataupun yang baik, takdir yang baik ataupun yang buruknya, ya. Hanya saja kita berusaha. Oleh karena itu ada harapan, ada khauf, ada ya inabah. Ini semua kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya barakallahu fikum. Hadis ini panjang, ya, wasiat kepada sepupu beliau, ya, yakni Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhuma. Kemudian berikutnya, wa dalilul isti'adzah qauluhu ta'ala, dan dalil tentang minta perlindungan isti'adzah. Ini sering, ya, isti'adzah di pagi hari, sore hari, ya. Kita beristi'adzah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah dalilnya qul a'udzu birabbil falaq. Sering hafal semua insyaallah niku. Dan diusahakan setiap paginya, setiap sorenya, setiap selesai sholat ini juga dibaca. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, ya, qul huwallahu ahad. Ini juga biasakan dibaca, ya, zikir sore, zikir pagi, karena kita semua tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi, apa yang akan mengenai diri kita masing-masing. Dengan kita menjaga zikir-zikir pagi, zikir-zikir sore, maka ini menjadi salah satu sebab terlindunginya seorang hamba dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nggih, barakallahu fikum. Di ayat kursinya, ya, dan lafaz-lafaz zikir-zikir yang lainnya. Barakallahu fikum. Kemudian ya. Ayat yang berikutnya qul a'udzu birabbin nas, masih ayat yang ke-1. Kalau tadi al-falaq, yang sekarang an-nas. Masing-masingnya di ayat yang ke-1. Kemudian berikutnya wa dalilu adz-dzabhi qalu ta'ala. Oh, terlewat. Wa dalilul istighatsah qalu ta'ala, dalil tentang meminta pertolongan, meminta bantuan adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala pada surat Al-Anfal, iz tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan ingatlah, ya, ketika mereka meminta bantuan, minta pertolongan, atau hendaknya kalian meminta bantuan, minta pertolongan kepada Rabb kalian, fastajaba lakum, pasti Allah akan mengabulkan untuk kalian. Jadi minta pertolongan kepada Allah tanpa keraguan. Tanpa keraguan. Kenapa? Karena Allah tergantung zon persangkaan hambanya. Maka yakin pasti Allah akan memberikan pertolongan, memberikan jawaban, mengijabahi apa yang kita minta. Ya barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya wa dalilu dzabhi qaluhu ta'ala. Dan dalil tentang adzabah. Adzabah itu penyembelihan yang dimaukan adalah kurban. Bukan kurban sekedar kurban Idul Adha, ya. Tapi kurban-kurban yang apa istilahnya? Ya, sembelihan yang bermakna untuk beribadah. Ya, barakallahu fikum. Awalnya ya, atau pokoknya adalah adzabah bermakna kurban, untuk berkurban. Adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, qul Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah. Wabidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Surat Al-An'am. Ayat ini termasuk ayat yang digunakan untuk doa istiftah. Sebagian kaum muslimin membacanya ini, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah wabidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya. Dan mestinya ya seperti itu. Maksudnya kita baca ayat ini, kita pahami dan kita amalkan. Bukan hanya sekedar dibaca nggih. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku, kangge sinten? Lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabb semesta alam. Kan mesti begitu nggih. Salatku, sembelihanku, hidupku, matiku untuk Allah, bukan untuk dunia, menghabiskan waktunya dari pagi sampai pagi lagi untuk dunia. Apa enggak boleh? Boleh cari rezeki, tapi jangan ketukar waktunya ibadah, ditinggalkan dulu aktivitas dunianya. Dan ya, barakallahu fikum. Oh, terkadang ibadah-ibadah yang lain juga membutuhkan biaya. Hanya saja yang ketukar, menghabiskan waktunya untuk dunia, dia meninggalkan ibadahnya. Yang pokoknya sholatnya, dan ini sholatnya ditinggalkan. Ya, kalau untuk berangkat berjualannya jam 1 sudah berangkat ke pasar, tapi tiba azan subuh tidak sholat. Barakallahu fikum. Nah ini yang rugi, mengejar sesuatu yang akan ditinggalkan, meninggalkan sesuatu yang akan dihadapi. Ya, itu kan ini. Nah kita mudah-mudahan tidak sampai seperti itu. Ya barakallahu fikum. La syarika lah, dan janganlah kalian berbuat syuruk, berbuat kesyirikan kepada, tidak ada sekutu baginya. Ya, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan demikianlah aku diperintahkan, dan aku adalah yang pertama-tama kali masuk Islam atau berserah diri. Surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Wa minas sunnah, dan diantara dari dalilnya dari sunnah adalah apa? La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Ya, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, walaupun hanya seekor lalat. Ya, berkorban seekor lalat masuk neraka. Udah lalat kan hewan yang enggak ada nilainya, tapi menjadi sebab masuk neraka. Ya, barakallahu fikum. Akhrajahu Muslimin hadis Ali bin Thalib radhiyallahu anhu fi kitabil Adhahi. Bab tahrim dzabhi li ghairillah. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Ali bin Abi Thalib pada kitab Al-Adhahi tentang sembelihan. Barakallahu fikum. Satu lagi. Kemudian ya, barakallahu fikum. Tapi ini belum sampai membaca pada sarahnya. Ini baru matan kitab ini. Wa dalil isti'anah, diulang lagi tentang minta tolong. Qawlu ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Surat Al-Insan. Barakallahu fikum. Sikam ini sudah cukup siap. InsyaAllah kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita betul-betul mendasari ibadah kita berdasarkan apa? Dalilnya. Tuh ya. Kan di sana ibadah bukan hanya ini saja ya. Ini kan disebutkan sebagian ibadah yang bersifat apa? Batin. Ya? Al-khawf, roja, ya. Kenapa lagi? Tawakal, rohbah, khusu, ya. Terus apa? Al-khasyah, inabah, isti'anah, isti'adah, ya. Yang sifatnya lahir nama adzabhi, ya. Ini kebanyakan tadi yang disebutkan ibadah-ibadah yang sifatnya apa? Batin. Si ibadah-ibadah yang sifatnya lahir di sini belum disebutkan, tapi semuanya tadi berdasarkan dengan dalil. Salatnya ada dalilnya. Zakat ada dalilnya. Salat jamaah enten. Ayatnya ada, hadisnya ada. Bahkan dalam hadis kalau seandainya ada yang mau menjaga di sini atau yang menggantikan imam ini, Nabi akan apa namanya inspeksi nama-nama, keliling ke kampung, ke warga-warga agar berangkat sholat jamaah. Pengertian gini, itu dalam hadisnya, belum dalam ayatnya. Ini menunjukkan sholat jamaah wajib. Barakallahu. Sampai-sampai Ibnu Maktum dalam keadaan beliau tidak bisa melihat, ya, tapi masih bisa mendengar azan, suruh mendatangi salat berjamaah. Jadi semuanya ibadah itu ada dalilnya, baik Quran ataupun sunnah. Ya, ada perintahnya dari Allah dan kita ittiba terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilahuna sampai di sini, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ada benarnya dari Allah, ada kesalahan dari saya pribadi. Kemudian senantiasa kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang melimpah atas upaya-upaya kita semuanya dan mengumpulkan kita semuanya dalam jannahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.